Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahabbati billah, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Sampai di mana kemarin? Ada yang masih ingat? 47 ya. Baik. Ya. Nah, di sini. Semakin sedikit semakin bagus. Nah. Berarti sekarang kita masuk 48 gitu. Atau 47 ya. Baik, qala mu'allif hafizahullah, sukun pada huruf rakhawa dan istifal. Huruf rakhawa, rakhawa itu adalah keluarnya suara melalui makhraj. Keluarnya suara melalui makhraj. Ini namanya rakhawa. Taib. Adapun istifal, yakni lawan daripada isti'la. Kalau isti'la suara naik ke langit-langit, istifal suaranya tidak naik. Ini suaranya tidak naik ke langit-langit. Dari kata sufla, istifal. Baik, kita baca as. Ulang lagi as. Ah. Al. Az. As. Ash. Af. Ah. Us. Uh. Uz. Uz. Ya. Asqala. Musqalatun. Musqalatun. Misqalan. Misqalan. Ahmilu. Ahmilu. Yuhmadu. Yuhmadu. Sihrani. Sihrani. أذهب تذكرة تذكرة إذ قال إذ قال أزكى أزكى تزدري تزدري أزواجا أزواجا أسرى تسمية تسمية إسحاق إسحاق أشهد أشهد تشرك تشرك أشتاتا أشتاتا أهدى أهدى تهلكة أهلنا أفلح تفسد أفواجا. Ya, kita mulai dari kanan, mulai dari أثقل أثقل. Nah, jangan qala tapi qala. Ayat yang tadi belum benar tadi. Asqala. Asqala. Ya. Yuhmadu. Panjang dua harokat. Yuhmadu. في سحران. Ya, selanjutnya. Al-haba tazkiratu tun tun. Tazkiratu iz-ara azka tazkari uzwaja. Azwajan. Azwajan. Ya. Jadi tatkala kita baca jazakallahu khairan. Tatkala kita membaca azwaja, ini memiliki hukum tersendiri namanya mad iwad. Mad iwad yaitu mad pengganti tanwin. Dan masih jauh, mad iwad masih jauh sehingga kita baca dengan memperhatikan tanwin. Azwajan agaza. Asal tanwin kemudian tatkala kita waqaf menjadi mad. Mat namanya mat iwab, mat pengganti tanwin. Hagada. Taib sampingnya. Asra tasliyata ishaqa ashabi tusriru ashtatan. Ashtatan. Ashtatan. Ya, selanjutnya. Ahda tahrukati ahluna. Ahluna. Ahluna afraha tuksidu afrajan. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, kembali ke atas. Tafsala nusolatun Bismillah ahmilu yuhmadu sihrati. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya al-haba. Lidahnya yang keluar al-haba. Al-haba Kola. Kola. Azka. Azka. Azka. Tazkiya. Azwaja. Ya, enggak apa-apa. Jadi azka ka kemudian setelahnya alif. Ya. Ini cukup dimatkan saja, dipanjangkan dua harokat. Ya, selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah, catatan sebagai kemestian dari itmamul harakat, maka ketika melafadzkan huruf yang disukun, mulut dikembalikan pada posisi tabii normal, terlebih jika huruf sebelumnya berharakat dhamma. Kedua bibir tidak boleh dibiarkan monyong. Ya. Jadi yang dimaksud dengan muallif, tatkala kita mengucapkan huruf yang berharokat dhamma, itu setelah dhamma itu selesai kita ucapkan, bibir kita kembali seperti semula. Contoh saya kasih contoh di sini. Nah, misalnya muthqalatun. Kembali setelah kita majukan bibir menghimpun bibir, setelah selesai huruf dhamma cepat kembali pada posisi normal. Agaknya jadi yang muskola tidak dibiarkan monyong, maksudnya tidak dibiarkan bibir itu seperti terus, tapi setelah maju ke depan, kembali lagi. Nah, hakadha. Mus musqalatun, hakadha. Mus musqalatun ila akhirih. Ini maksud daripada ucapan muallif ridhoallah. Nah, fattaqullaha masbatun. Baik. Wallahu alam. Ah, alakhir. Tadi ya, bagian terakhir. Bagian bawah. Bisa mulai dari ahda, ahda, ahda, ahluka, ahluka, ahluna, ahluna, ahlaha, usini, ahlaha. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi dua-duanya boleh dipraktikkan. Ingkana, ya, apabila sebagai tanwin, ya, maka matnya hilang. Kalau tanwinnya hilang, muncul mat. Matnya ini dijamakan dengan mat iwab. Afwajan atau afwaja. Nah, ya juz. Baik, nastamir. Sukun pada huruf rakhawa dan isti'la. Nah, tadi kita telah terangkan. Catatan bagian bawah, pengucapan huruf isti'la tidak dengan memajukan kedua bibir. Dari bibir itu tidak dimajukan. Normal, seperti biasa. Nah, misalnya, ah, bukan oh, tapi ah. Agaknya. Coba kita baca, ah, of. Ah, bibir jangan dimajukan. Of, au. Allah. Jadi pengucapan huruf isti'la itu bibir tidak dimajukan. Yang sering, ya, huruf yang apabila diucapkan bibir itu berpengaruh, itu huruf sad. Secara tidak sadar bibir itu kadang-kadang dimajukan. Misalnya, oh, hada khata. Kurang tepat. Yang benar bibir tidak dimajukan. Seperti biasa, seperti ini. Nah, kita ulang lagi. Ah, af, au, al, al. Ya. Pengucapan huruf kha yang sukun, huruf kha ini boleh dengan kotor kha atau kha dengan bersih. Dua-duanya boleh. Kha atau kha. Baik, nakra'u. Akhraja. Yukhriju. Ikhraja. Akhriju. Aslaha. Aslaha. Yuslihu. Islaha. Aslihu. Aslihu. Amna. Tumilu. Taulibuna. Tausha. Auhara. Taumau. Alif dianggap tidak ada. Alif dianggap tidak ada. Apabila alif itu di atasnya ada bulatan kecil, itu menunjukkan alif tidak dimatkan. Jadi dianggap tidak ada. Taumau. Taumau. Yaulimuna. Yuhiru. Makhmasatun. Makhtumun. Takhshawna. Tukhrajuna. Masfufatun. Yasdifuna. Maulubun. maululatun allamu tullamuna yukhlifu yakhshawna akhlada yaghfiruna aghrayna yughlabuna maghramin yaslawna asqafa asqafa mustafayna mustafayna huruf mimnya dhamma. Ya, kita mulai dari sini. Dari atas akhraja. Akhriju. Ya, selanjutnya. Aslama yuslihu islaman uslihu as. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ahma tuhdiru tahdiruna tahsana. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Tazma'u. Yaw. Wad dan dipantulkan. Yuhiru. Ya, selanjutnya barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Yasifuna maghlubun maghlubun ajlamu tuzlamuna awlamu. Ulang lagi tadi. Awlamu ajlamu tuzlamuna. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Yahshawna ahlaya yaghfiruna aghrayna aghrayna. Coba lihat sini. Aghrayna aghrayna hoi rayna aghrayna. Ya, barakallahu fiik. Gak apa-apa. Ya, selanjutnya barakallahu fiik. Al-akhir. Yuhlabuna maghramin yaslawna astafa mustafayna. Ya, barakallahu fiikum. Baik, berarti huruf rakhawa dan istilah. Huruf istilah itu banyak ya. Di antaranya adalah kha, sad, dan gha dan ghain. Dan masih banyak lagi yang lain. Baik. Pelajaran yang ke-48, sukun pada huruf bainiyah. Bainiyah juga dinamakan dengan tawassut. Nah, tawassut kan telah kita lalui. Huruf bainiyah ada 5 yang disingkat menjadi lin, umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Ini disingkat menjadi lin umar untuk bisa agar bisa dihafal ya. Lin umar. Kalau hafalnya satu-satu lam, nun, ain, mim, ra, ini susah. Ini bisa cepat lupa. Tapi kalau dalam satu kata, satu kalimat, itu insyaallah akan mudah dihafal. Seperti misalnya kol-kola, baju di toko, kan mudah dihafal. Berada dengan ba Jim, dalat susah. Nah, tapi disingkat dijadikan satu kata atau satu kalimat itu untuk mempermudah hafalan, untuk supaya bisa dihafal. Ya, baiknya dinamakan juga dengan tawasut. Nah, ini tidak pertengahan, tidak berlebihan dalam mengucapkan huruf tersebut. Contoh, al. Ikra'u al. An. A. An. Ar. Ra sukun sebelumnya fathah tebal, tafkhim. Ar. Kalau pengucapannya ar, ini tipis. Yang benar tafkhim, tebal. Ar. Alhama. Lam jangan dipantulkan. Alhama. An'ama. A'siru. Amlahu. Arhamu. Munya jangan dipanjangkan. Arhamu. Ilhafa. An'ama. I'asarun. Anshajin. Irsadan. Baik. Rasukun sebelumnya kasrah itu dibaca dengan tarqiq tipis. Hanya saja ia bersambung dengan huruf isti'la, di antaranya adalah shad. Apabila rasukun sebelumnya kasrah tapi bersatu dengan huruf isti'la atau bersambung dengan huruf isti'la, ra itu dibaca tebal. Irsa, ir, irsada. Yalbisuna. Tanhituna. Ya'mahuna. Yamhaduna. Yarqubuna. Tulqu. Baik. Ada alif, bukan karena alifnya, tapi karena wawnya. Tulqu. Nah, alif tetap dianggap tidak ada. Tulqu. Ya. Tanha. Ta'lu. Tamshi. Turji. Ya, dari awal mulai dari alhama. Ya. Nah, lamnya jangan dipantulkan. Al dihabiskan dulu, dinaikkan ke atas, lidah diangkat ke atas, ditempelkan ke atas, kemudian bunyikan alhama. Ya. An'ama. An-nya jadi panggungan. An'ama. Amlahu. Arhamu. Mimnya pendek. Arhamu. Masih panjang sedikit. Pendekkan lagi ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Asanta. Ya, selanjutnya di bawahnya. Il. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Nah, suaranya nyambung, suaranya tidak putus. Yalbisuna. Yalbisuna. Tanbisuna. Ya'amuna. Yalbisuna. Yalbisuna. Ku. Yarqubu. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ayo, barakallahu fiik. Kembali ke awal. Amlahu. Hunya panjang. Ya. Hunya dipanjangkan, namanya waw saghirah. Waw saghirah idza kana, atau apabila setelahnya atau ya sebelumnya ha dhamir dipanjangkan dua harakat. Amlahu. Itu enggak ada. Berarti sebenarnya ada wawnya sebenarnya. Nah, ada beda cetakannya. Enggak apa-apa. Kalau enggak ada wawnya dibaca pendek. Baik, barakallahu fikum. Jadi waw saghirah di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Nah, ada beberapa tempat ada waw saghirah. Biasanya setelahnya ada huruf hamzah. Apabila setelahnya huruf hamzah, berarti namanya mad silah kubra. Apabila bukan hamzah, maka mad silah sughra. Biasanya dipanjangkan dua harokat apabila kita wakafkan, apabila kita wasalkan. Kalau diwakafkan, ya, waw dianggap tidak ada. Wawnya dianggap tidak ada. Nanti kita lalu insyaallah. Ya, selanjutnya. Baik, barakallahu fiik. Sambung jami'an. Selanjutnya. Ta. Tan. Tan. Tan. Hi. Tan. Hi. Tu. Ya. Mahuna. Yang kaduna. Yang kuduna. Nah, barakallahu fiik. Al-akhir. Nah, barakallahu fiik, tahsantum. Ya, kita lanjutkan, masih ada sedikit waktu. Sukun pada huruf syiddah. Syiddah itu tertahannya suara, namanya syiddah. Dan hamz setelah tertahan, ya, bernapas, ini mengalirnya suara. Dalam kurung kaf dan ta. Ini sukun pada huruf syiddah dan hamz kada pada kaf dan ta. Contoh at, at, qa. Jadi at, ta adalah huruf syiddah dan hamz. Setelah tertahan keluar angin atau bernapas. At, agaknya. Coba kita baca at, qa. At-qa. At-qa. Ya. Juga suara kita harus nyambung, jangan putus. At-qa. Ini putus. Jadi harus nyambung. Jadi betul-betul ya apa ya? Enggak putus. Nah, kalau putus kurang tepat. Kita ulang lagi. At-qa. Akda. Yutla. Tukwa. Yatluna. مكنون أترابا أكنانا مترابة أكرماني يكتبون مكنو أتقاكم بكرة مكرم يترك تكره سكرة تترى حكما وما تتلو يكتمون مكرمون. يا ترجمين تفضل. Nah, jangan ada. Jadi hamas bukan kokola. At ini kokola. Tapi at agaknya langsung. At bukan at. Nah, ini kokola. Tentunya ini kurang tepat. Yang benar cukup hamas. At ko. Ya. At ko. Akhda. Yutla. Ya, jadi harus seimbang ya, Ikhwan. Jangan ada yang cepat, ada yang lambat. Misalnya cepat seperti ini. Atqo, nah, ini cepat. Tapi biasa saja. Atqo, hakeka. Ada, nah, ini cepat. Ini tidak seimbang. Tapi biasa, yang seimbang. Ada, hakeka. Kalau cepat, cepat semuanya. Lambat, lambat semuanya. Selanjutnya. At-roba ahmana mabrobatun ahromani yaktubuna at-robun. Ya, barakallahu fiik. Bukrata bukrini bukrata sakratu. Ya, sakratu. Ya. Selanjutnya tatra tukma wa ma tatlu yaktumuna makramuna. Astaga, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke atas. At-ko-a. Ah, keliru. At jangan at-ko-a. At-ko. At-ko-a. Abda. Yitla. Suhwa. Yatlu. Nah. Yatluna. Maknunun. Ah, maknunun. Iya, barak. Nun ya. Iya, tay barakallahu fiik. Allah yasar. Ya, selanjutnya. Aqrama aqnana matrabatu aqramani yaktubuna atqatu. Iya, barakallahu fiik. Terima kasih. Bukrota mukrim yutroka tukrihu sakrotu. Ya, belakang yang canggih canggih barakallahu fiik. Satro tukma mama tatlu yaktumuna mukramuna. Ya, kembali ke atas. Atau akda. Ya, barakallahu fikum. Jadi at-qa-qa dipanjangkan dua rakaat, kemudian setelahnya ada alif berdiri. Alif berdiri tegak. Ini tidak dikasih harokat, cukup kofnya dipanjangkan. Nah, dan di dalam Al-Quran ini banyak. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjut sedikit. Sukun pada hamzah. Hamzah itu memiliki sifat syiddah, tetapi tidak memiliki sifat hamz, sehingga ditahan tapi tidak keluar sifat hamz. Contoh ma'wa, ya. Ma'wa. Ma'wa. Ma'wa. Bi'rin. Bi'rin. Yu'ta. Yu'ta. Tu'ti. Tu'ti. Sya'nin. Sya'nin. Ba'sin. Ba'sin. Su'laka. Su'laka. Tu'minu. Ya manu, ta'tina, ajitana, lita'fikana, ma'manatun, mu'minatin, ma'wakumu. Ma'wakum. Ya'tuna. Ya'tuna. Ma'wahum. Ma'wahum. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'murunana. Ta'murunana. Mu'minuna. Mu'minuna. Yu'thiruna. Yu'thiruna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sisanya pada waktu yang lain. اللهم صل وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته